indah bukan buatan, pemandangannya untuk bertamasya. Tempat marga satwa mandi berkecipung riang, bebas menghias diri berkicau murai di tepian telaga. Kolam air ciptaan Tuhan di pagar bukit-bukit rimba, tempat insan datang akan hibur ara. Di kakinya gunung laut, di situ letaknya kagum aku memandang keindahanmu, oh rahasia.